بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita رياض الصالحين karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, bab beliau sebutkan wada'u sahib wa wasiyatuh inda firaqih lisafari wa ghairihi wa du'a'i lahu wa talabu du'a'i minhu. Bab tentang sunnahnya melepas kepergian teman dan mewasiati sebelum berpisah, baik itu untuk safar, perpisahan itu karena safar atau yang selainnya. Mendoakan yang mau safar, mau pergi, begitu pula meminta doa kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, begitu pula Ya'qub, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian Islam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Am kuntum syuhada idh hadhara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika Ya'qub hendak meninggal dunia, ketika Ya'qub katakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian ibadai sepeninggalku? Mereka menjawab, kami tetap beribadah kepada Tuhanmu, Tuhan leluhurmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu, yang Maha Esa yaitu Allah, dan kepadanya kami berserah diri dengan tauhid. Bab ini disebutkan oleh Nawawi terkait seorang muslim atau muslimah ketika mendapati saudaranya atau temannya, keluarganya hendak safar, berpisah meninggalkan dia, maka baik bagi keluarganya atau teman yang dia kenal untuk ketika berpisah itu memberi wasiat, mendoakan, demikian ketika melepas, berpisah, melepas kepergiannya, mewasiatkan padanya takwa kepada Allah, karena takwa wasiat Allah kepada umat terdahulu maupun yang belakangan. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Firman Allah, telah kami wasiatkan kepada umat sebelum kalian, Ahlul Kitab, juga kepada kalian, untuk kalian semua bertakwa kepada Allah. Rasulullah sendiri jika mengutus pasukan perang, setelah beliau tunjuk pemimpinnya, beliau sampaikan, usika bitaqwallah wa man ma'aka minal muslimina khairah. Aku wasiatkan pada dirimu si pemimpin, komandan perang, begitu pula pasukan yang bersamamu, untuk bertakwa kepada Allah dan jaga baik-baik mereka sebagai teman dalam perjalananmu. Demikian karena manusia, siapapun dia, butuh dan sangat butuh bahkan kepada orang lain untuk mendukung dan membantunya, memberi support dalam ketaatannya kepada Allah, terutama ketika safar. Karena namanya safar, karenanya seseorang tersibukkan, sibuk karena capek, sibuk karena jauhnya jarak, sibuk karena kendaraan dan lain sebagainya. Terlebih di zaman dahulu, jarak jauh, fasilitas apa adanya, ya gurun pasir itu panas, kendaraan pun apa adanya, onta, himar, kuda, atau jalan kaki itu mayoritas mereka. Al-Muhim, sebab-sebab yang karenanya orang bisa terlalaikan dari yang penting dalam agamanya, bisa terlupakan dari yang seharusnya tidak boleh dia terlalaikan darinya. Makanya seorang muslim butuh disupport, butuh ditasyji, dikuatkan, diberi wasiat, didoakan sebelum berpisah dengan keluarganya. Di dalam bab Nawawi bawakan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an, qala qama Rasulullah sallam fina khatiba. Rasulullah berdiri menyampaikan khutbah di depan kami para sahabat. Fahamidallah wa athna alaih wa wa'adha wa dhakkar. Setelah memuji Allah, beliau menyampaikan mau'idhahnya kepada kami, mengingatkan kami. Qala, antara lain yang beliau katakan, amma ba'd, ala ayyuhan nas innama ana bashar yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa'uji. Wahai sekalian manusia, aku ini sama seperti kalian manusia biasa, dan tidak lama lagi akan datang memanggilku utusan dari Rabbku, yakni malakul maut, artinya dekatnya ajal Rasul SAW, dan aku akan menjawab panggilan tersebut kembali kepada rahmatullah. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku wasiatkan, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Awalahuma kitabullah, yang pertama kitab Allah, Quranul Karim, fihi huda wa nur, padanya hidayah, padanya cahaya. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi, maka ambil oleh kalian kitab ini, pegangi erat-erat oleh kalian, pelajari, tadaburi, yakini. Setelah kalian faham, amalkan yang perintah lakukan, yang larangan tinggalkan, yang halal halalkan, yang haram haramkan. Fahatha ala kitabillah, demikian Rasul memberi semangat kepada kami untuk belajar dan mempelajari, mengamalkan Quran. Raghabafi. Thumma qala, kemudian beliau katakan, wa ahlu baiti wa udhakirukum, udhakirukumullah fi ahli baiti. Yang kedua, kalau tadi kitabullah, yang pertama Quran, yang kedua adalah keluargaku, ahlu baiti. Aku ingatkan kalian, aku ingatkan atas nama Allah. Hah? Aku ingatkan kalian kepada Allah agar kalian ingat keluargaku, artinya hormati mereka, jaga mereka, muliakan mereka sebagai keturunan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid ibn Arqam ditanya, "Ya Zaid, alaysa nisa'u min ahli baiti?" Zaid, bukankah istri-istri Rasul ahlu bait, keluarga beliau? Qala nisa'uhu min ahli baiti. Benar kata Zaid, istri-istri Rasul yang terutama memang ahlu bait, keluarga beliau. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqa ba'dah. Tapi yang dikehendaki ahlul bait sepeninggal Rasul yang haram bagi mereka sedekah. Qala wa man hum? Siapa saja mereka itu? Ditanyakan kepada Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis. Karena perawi tentu lebih faham apa yang dia riwayatkan. Qala hum, kata Zaid, mereka adalah alu Ali, dari keturunan Ali. Alu Aqil, dari keturunan Aqil. Alu Ja'far, dari keturunan Ja'far. Wa alu Abbas, dan dari keturunan Abbas. Qala kullu ha'ula hurima sadaqah. Qala na'am. Mereka semua ini keturunannya ke bawah haram sedekah bagi mereka, enggak boleh terima sedekah. Qala na'am, kata Zaid bin Arqam, iya. Yang garis keturunannya kembali kepada Ali bin Abi Thalib, kembali kepada Aqil bin Abi Thalib, kembali kepada Ja'far bin Abi Thalib, dan kepada Abbas bin Muttalib. Hadis ini dibawakan oleh Nawawi rahimahullah terkait wasiat Rasul, karena Rasul mau meninggalkan mereka. Makanya dikatakan tadi safar atau yang selainnya. Rasul bukan mau safar, tapi untuk pergi selamanya. Wafat sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia, meninggalkan para sahabatnya dan umatnya. Oleh karena itu beliau pun mewasiatkan kepada umatnya, terutama para sahabatnya. Yang pertama mewasiatkan Quran, karena di situ cahaya, di situ hidayah, dan yang berpegang dengannya tidak akan tersesat untuk selamanya. Selama benar-benar dia imani, dia yakini, dia pelajari, tadabbur, dan dia amalkan. Balaknya ketika umat yang belakangan mempelajari Quran sebelum mereka mengimaninya. Padahal dulu, kata Ibnu Umar, kami para sahabat beriman terhadap Quran dulu sebelum mempelajarinya. Sebelum belajar sudah beriman. Baru kemudian mereka diajarkan Quran padanya. Tidak demikian dengan umat yang belakangan. Mereka pelajari Quran, mereka kaji kesana kemari, sementara iman belum juga ada dalam kalbunya. Dan itu menjadi perbedaan jauh antara salaf dengan generasi-generasi setelah mereka. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Kemudian yang kedua, beliau ingatkan umat ini kepada ahlu bait, seluruh keluarga Rasul dari garis keturunan yang tadi telah disebutkan oleh Zaid ibn Arqam, terutama istri-istri Rasul sallam. Liyudhiba ankumur ritsa ahlal bait. Ahlul bait, istri-istri Rasul, diinginkan oleh Allah agar mereka itu suci, mulia, dan tidak ada celah kejelekan sedikit pun pada diri mereka. Makanya kata Allah, Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Wahai istri-istri nabi, kalian tidak sama seperti wanita-wanita lain. Beda ini kedudukannya istri Rasul sallam. Itu pun kata Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah. Istri Rasul pun menjadi mulia, menjadi tinggi derajatnya, tidak sama dengan wanita lain di dunia. Itu juga karena ketakwaannya. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah. Apalagi yang selain mereka, tanpa takwa, tanpa iman, tidak ada artinya seorang wanita, tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yang segalanya, dan diamalkan benar yang ini oleh para istri Rasul sallam. Salah satu dari mereka Zainab atau Saudah bintu Zam'ah, didapati tidak pernah keluar rumah kecuali hanya dua kali dalam hidupnya. Bayangkan, seorang perempuan tidak pernah keluar rumahnya cuman hanya dua kali. Yang pertama ketika beliau nikah. Nikah namanya perempuan nikah, keluar dari rumahnya menuju rumah suaminya. Yang kedua ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Bes, hanya itu. Rahmatullah alaihin wa radhiyallahu anhun. Oleh karena itu, hadis ini bantahan bagi kaum Rafidah Syiah akhzahumullah, yang membenci istri Rasul sallam, terutama Aisyah, mencela mereka dan mengkafirkan bahkan terutama Aisyah dan Hafsah karena keturunan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa istri-istri Rasul yang paling terdepan sebagai ahlul bait. Makanya ketika ditanya kepada Zaid bin Arqam, bukankah ahlul baitnya istri-istrinya? Kata Zaid, ya tentunya istri-istri Rasul adalah ahlul bait. Dan dalam bahasa Arab ma'ruf, kalau kamu katakan aku bersama ahlu baiti, fulanah ahlu baiti, fulan ahlu baiti, keluargaku. Ketika disebutkan ahlul bait, pertama yang masuk di dalamnya istri. Dan istri Rasul SAW termasuk Aisyah radhiyallahu anha siddiqah, ahlul baitur Rasul yang wajib dihormati, dicintai lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Ahlul bait dilihat terkait penisbatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika setelah Rasulullah sallam disebut al sama dengan ahlul bait. Misalnya kamu katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Titik. Maka al di situ, alu Muhammad, masuk di dalamnya istri-istri Rasulullah, ahlul baitur Rasul yang tadi haram sedekah baginya, keluarga Rasulullah sallam, plus para sahabatnya semua, plus seluruh umatnya yang beriman dan taat kepada Rasulullah SAW mengikuti ajaran beliau. Semua ini alu Muhammad. Namun, jika alu Muhammad diikuti dengan yang lainnya dalam penisbatan, misalnya kamu katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Allah salawatkan kepada Rasul, alu Rasul, alu Muhammad, para sahabatnya dan yang mengikutinya. Maka alu Muhammad dalam konteks semacam ini khusus kembalinya hanya kepada Ahlul Bait, Rasulullah, istri-istrinya, dan keturunan beliau, semua tadi yang haram sedekah baginya. Para sahabatnya, ya mereka semua para sahabat, dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu yang umum, setiap umatnya yang beriman kepada beliau sampai yaumul qiyamah, yang mengikuti mereka sampai yaumuddin. Atau setelah alu Muhammad, para sahabat saja yang disebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi ila yaumiddin, misalnya. Salawat kepada Rasul, alu Rasul, tadi keluarga Ahlul Bait, dan para sahabatnya. Para sahabatnya masuk di dalamnya seluruh sahabat beliau dari Abu Bakar, Umar, dan yang lain. Dan para sahabat pula masuk di dalamnya seluruh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian rincian para ulama ketika alu Muhammad disebut sendirian, Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti dalam tasyahud salat tahiyat kamu ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa alu Muhammad di situ? Ahlul bait beliau, seluruh para sahabatnya, dan seluruh umat yang iman kepada Rasul, semuanya masuk di situ. Tapi jika alu Muhammad diikuti dengan yang lain, maka alu Muhammad khusus bagi keluarga beliau, yang lain ya para sahabat dan umatnya yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, Rasulullah sallam mengingatkan kepada umatnya, keluarga beliau ini, ini ahlul bait yang wajib dihormati, ditaati dalam kebaikan, dalam ma'ruf, dimuliakan dan dicintai. Maka jika ada seorang ahlul bait diketahui dia adalah dari garis keturunan Rasulullah SAW, dari ahlul baitur Rasul, dia punya dua hak atas kita seorang muslim. Satu, hak dia sebagai seorang mukmin yang kita harus wala kepadanya, kita cinta, kita hormat, membela, memuliakan dia. Yang kedua, karena dia punya nilai lebih sebagai keluarga Rasulullah SAW, dari keturunan beliau alaihissalatu wassalam. Maka punya dua hak lebih dari muslim yang lainnya yang tidak punya keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya. Tapi jika mereka menyimpang, jika mereka sesat dari ajaran Allah, dari ajaran Rasulnya, maka enggak ada nilainya mereka, siapapun dia. Oleh karena itu Rasulullah katakan, ya Fatimah, ishtari nafsaki minallah la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri. Aku enggak akan bisa menyelamatkan dirimu dari Allah. Atau Fatimah pun, kalau saja dia melakukan ini itu, enggak akan bisa diselamatkan oleh ayahnya. Menunjukkan inti permasalahan pada ketaatan seseorang. pada ibadahnya, imannya, takwanya, ilmunya, amal solehnya. Di Sahih Muslim, waman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Yang amalannya lamban, males, enggak ada ibadahnya, bahkan banyak maksiatnya, banyak dosanya, penyimpangannya, sesat, tidak akan bisa dia dipercepat oleh nasabnya. Enggak akan dia diselamatkan hanya karena keturunannya dia jadikan kebanggaan. Oh, enggak akan diadab. Ini cucunya Rasul, anak keturunan Rasul. Enggak ada gunanya bagimu. Kalau memang amalanmu lamban, tidak ada ibadahnya, tidak ada amal solehnya. Telah lalu penjelasan bahwa dari keturunan Rasul SAW, kalau itu dari garis Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Ibu mereka Fatimah Az-Zahra, putri Rasul radhiyallahu taala anha. Hanya saja kaum Rafidhah Syiah alaihi minallah ma yastahiqun selalu melebih-lebihkan Husain, sehingga itu yang disebut-sebut oleh mereka dalam meratapi, dalam bacaan-bacaannya dan segalanya. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kenapa Hasan tidak pernah disebut oleh mereka? Padahal dua-duanya saudara kandung dari putri, dari putra Ali bin Abi Thalib dan dari putri Rasulullah Fatimah. Enggak ada beda. Hal itu ketika karena Husain menikah dengan putri penguasa Persia Yazdajir, disebutkan namanya Susan, ketika dijatuhkan singgasana Persia oleh Umar bin Khattab, salah satu tawanan perangnya ini putri Kaisar Persia, Susan, kemudian oleh Umar dihadiahkan kepada Husain, dan oleh Husain kemudian dimerdekakan, kemudian beliau nikahi. Kemudian lahir keturunan beliau, semuanya imam-imam Itsna Asyariyah yang dikultuskan dan dimuliakan berlebihan oleh kaum Syiah. Karenanya kemudian mereka hanya memuja dan menyanjung-nyanjung Husain, Husain, Husain, Husain, Husain. Tidak ada Hasan sama sekali. Karena ibunya para imam-imam ini dari Persia, nenek moyang mereka. Qatalahumullah anna yu'fakun. Al-Muhim, kembali kepada hadis, itu yang diingatkan Rasul sebagai wasiat bagi umatnya. Maka wasiat bagi orang yang mau pergi atau mau safar diamalkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis ini. Wa an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith, juga dari Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairith, qala ataina Rasulullah wa nahnu syababah mutaqaribun fa aqamna indahu 20 laila. Kami datang kepada Rasul dalam keadaan kami ini pemuda, masih muda, umur kami berdekatan satu dengan yang lain dari sukunya. Ini delegasi utusan dari sukunya jauh dikirim ke Rasulullah untuk belajar agama di Madinah. Kami tinggal di Madinah bersama Rasul 20 malam kurang lebih. Sudah lama. Hampir sebulan. Wa kana Rasulullah rahiman rafiqa. Dan Rasul orang yang sangat rahmat, penyayang, rafiq. Rafiq itu lembut kepada para sahabatnya. Di lafaz lain diriwayatkan raqiqa. Raqiq itu dari riqqah. Riqqah itu maknanya orang yang enggak bisan. Orang yang perasaan enggak tega, nah, kasihan ini orang. Ini raqiq maknanya. Berdekatan maknanya. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Maka setelah 20 hari kami bersama beliau, beliau pun sadar atau ingat bahwa kami ini pasti rindu kepada istri-istri kami. Ya wajarlah, orang perjalanan jauh 20 hari dan usia pun masih muda-mudanya. Ya, maaf namanya usia muda, tentu mungkin syahwatnya beda dengan yang lebih tua. Fasa'alana amman tarakna min ahlina, maka Rasul pun tanya, bagaimana keluarga kalian yang kalian tinggal di sana jauh? Fa akhbarnahu, ya kami pun mengabari anak istri kami begini begini begini. Faqala irji'u ila ahlikum, maka Rasul sampaikan kepada kami, pulanglah kalian ke keluarga kalian. Dan sudah cukup lama. Di lafaz lain, lau roja'tum ila ahlikum, kalau saja kalian kembali ke keluarga kalian agar tidak terkesan pengusiran. Kalau saja kalian kembali misalnya, nanti gampang kesini lagi lain waktu. Peduli dan rahmat kepada umatnya, faham bagaimana kondisi mereka, para suami yang masih muda ini. Fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka untuk beberapa waktu. Wa'allimuhum wa muruhum, ajari mereka ilmu yang telah kalian pelajari di sini selama bersama Rasul. Didik mereka, bimbing mereka. Wasallu salata kada fi hini kada, salatlah ini di waktu ini. Ini diajari oleh Rasul waktu-waktu salat. Duhur kalau begini, asar kalau begini, maghrib kalau begini. Wasallu kada fi hini kada, fa idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Maka jika waktu salat telah masuk, adzan salah satu dari kalian, karena mereka berjamaah satu suku, dan mengimami kalian, hendaklah yang paling tua di antara kalian. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Di Bukhari ada tambahan, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Artinya bagaimana kalian melaksanakan sholat, tata cara sholat itu, sifatnya bagaimana dari takbir sampai salam, lakukan seperti kalian melihat aku sholat. Amalkan, praktekkan dalam sholat kalian sehari-hari seperti kalian melihat aku sholat. Hadith Malik ibn Huwairith ini beliau berbicara tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam penyayang dan peduli kepada para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah masyhur, dikenal dengan baik hatinya, rahmatnya. Fakana arhamun nas wa arfaqun nas, beliau orang paling rahmat, orang paling sayang dan paling peduli, paling tidak tegan kepada orang yang lain sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari kelemah lembutan Rasul dan rahmatnya, terkadang bint, gadis kecil di Madinah, memegang tangan Rasul SAW dan dituruti oleh Rasul SAW untuk kepentingan dia, kepentingan anak kecil ini. Ya, namanya anak kadang minta diantar kemanakah atau ngambil apa, beli apa. Rasul sebagai orang besar, seorang imam, seorang Rasul, tidak ada yang lebih mulia dari beliau, dituruti oleh Rasul, diikuti anak kecil ini mau kemana, ayo tak antar ke sini. Karena rahmatnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa, enggak kemudian angkuh, ada apa anak kecil, sana jalan sendiri. Tidak. Dituruti oleh Rasul, tangannya diajak dibawa ya di jalan bersama anak kecil ini sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ajuz, perempuan tua, ada keperluan tertentu, butuh pertolongan bantuan Rasul, dibantu oleh Rasul sallam, diselesaikan hajatnya, keperluannya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul ma'ruf dengan itu. Dan itu qudwah dan contoh bagi umatnya. Artinya hadis mengajarkan bahwa seorang muslim jangan menjadi orang yang anani, orang yang egois, hanya peduli dan mementingkan dirinya tanpa mau tahu menau terhadap kepentingan orang lain. Tidak demikian Rasulullah SAW. Beliau enggak egois, makanya peduli dengan mereka ini dari kaumnya Malik ibn Huwairith. Berpikir dan dipertimbangkan ini, anak-anak muda ini sudah pisah sekian hari dari keluarganya, pasti mereka rindu. Namanya suami istri, pasti mereka ingin pulang gini, ditawari. Apa kalian enggak pulang dulu, istri kalian sana begini begini, kif keluarga kalian, kalian tinggal. Menunjukkan kepedulian dan empati beliau kepada orang lain sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian seharusnya setiap muslim mau peduli, perhatian dengan nasib dan kondisi saudara-saudaranya. Hadis pula mengajarkan kepada kita yang seharusnya seorang muslim tinggal mukim ya bersama anak istrinya sebisa mungkin, karena itu yang terbaik. Dengannya dia bisa mendidik mereka, bisa memantau mereka dari dekat, tahu perkembangannya, istrinya begini, anaknya seperti itu. Sesegera mungkin bisa dia atur, sesegera mungkin bisa dia benahi. Itu yang seharusnya, itu yang terbaik. Tidak meninggalkan mereka jauh, tidak berpisah dari mereka lama. Karena tujuan menikah, berumah tangga, yaitu agar dia bisa membimbing, mengawasi anak istrinya. Nah, akan sulit itu jika dianya sering pergi, tinggalkan, lama, jauh, gak tahu menau kif istrinya, kif anaknya. Nah, makanya safar pun Rasulullah sebutkan terkait safar, فَإِذَا إِنْتَهَا أَحَدُكُمْ مِنْ نُهْمَتِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. Rasulullah katakan, jika kalian selesai dari urusan kalian dalam safar. Safar kan ada urusan, pasti ada keperluan. Kamu mau ke Jakarta, mau ke sana, kemari, ada kepentingan, mau dagang, mau apalah. Begitu selesai dari urusanmu, segera kembali ke keluargamu. Segera kamu kembali ke istrimu. Falyarji ila ahli. Cepat-cepat kembali ke istrinya. Dengan itu didapati cinta, kasih sayang, kehangatan, kemesraan, tarbiyah lebih sempurna, lebih baik, pengarahan. Nah, kecuali jika memang ada keperluan dan hajat mendesak harus meninggalkan keluarganya sementara untuk beberapa hari, ya lah bas. Tapi keumumannya, hukum asalnya yang seharusnya orang itu tinggal dekat dan bersama anak istrinya, keluarganya. Makanya pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Malik ibn Huwairits untuk pulang kembali, dia dan bersama rombongannya ke kampungnya. Di dalam hadis riwayat disebutkan thalathah min sa'adatil mar', tiga perkara menjadi pertanda kebahagiaan seorang hamba. Dari tiga perkara itu yang Rasulullah sebutkan, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, rizkinya ada di daerahnya sendiri. Karena dengan itu dia gak jauh dari keluarganya. Paling-paling kerja ke pasar, jualan apa, keluar, sales, muter-muter sebentar ke sana kemari. Siang dia sudah pulang lagi keluarganya. Bisa dekat selalu bersama anak istrinya. Salah satu pertanda kebahagiaan seorang hamba, rizkinya ada di negerinya sendiri, di daerah di mana dia tinggal. Beda dengan orang yang harus kerja jauh, luar negeri, luar pulau atau kemana, harus pisah dari anak istri hanya karena cari maisha, hanya karena cari penghasilan. Kadang itu pisah setahun, kadang mungkin dua tahun, beberapa bulan. Dia gak tahu perkembangan anak istrinya seperti apa, gak bisa dia pantau. Paling-paling kalau sekarang ya pakai HP, WA atau apa. Tapi perkembangan kesehari-harian tiap detiknya, tiap menitnya, namanya orang perempuan, anak, banyak perlu dibimbing, banyak perlu dibina. Mereka kurang akalnya, kurang agamanya. Nah, hadis mengajarkan itu. Hadis pula mengajarkan kepada kita kewajiban seorang suami mendidik mengajari istri-istrinya. Makanya Rasul katakan kepada Malik dan yang bersamanya, alimuhum wa muruhum, perintah mereka, ajari mereka ilmu yang telah kalian pelajari bersamaku. Karena itu penting dan tugas seorang suami mengajari ilmu, mendidik istri dan anak-anaknya tahu bahwa istrinya salah melakukan hal yang haram, tahu anaknya keliru melakukan hal yang salah, segera dia benahi, dia nasihati. Nah, demikian menuntut para suami atau para bapak ini harus serius belajar ilmu. Kalau gak serius, apa yang mau dia ajarkan ke istrinya? Apa yang mau dia ajarkan ke anak-anaknya? Aib, aib seorang suami, seorang bapak kalah sama anaknya. Anaknya Allahumma barik hafal Arba'in Nawawi, sudah 20 hadis, 15, 30 hadis. Wa kamu wahai bapak, bapaknya satu saja sudah hafal. Kamu bapaknya, seharusnya kamu yang ngajari. Itu sudah kamu amanatkan, kamu percayakan kepada pesantrennya, tempat dia belajar, mendidik. Khalas, insyaallah khair. Tinggal kamu di rumah. Bagaimana? Anakmu sudah hafal sekian surat dari ayat-ayat Quran. Lah kamu? Anakmu masih usia berapa? Begitu. Masya Allah. Tertinggal jauh, jomplang. Anaknya di mana? Bapaknya di mana? Ishada. Tidak layak dan tidak boleh seharusnya demikian. Tugas mendidik, kewajiban pertama dan asalnya adalah orang tua, bukan pesantrennya, bukan lembaga pendidikannya. Kamu yang melahirkan anakmu berkewajiban mendidik ilmu. Dan ini yang Rasul perintahkan kepada Malik ibn Huwairits, pulanglah ke keluargamu, ajari mereka ilmu, didik mereka, perintah mereka. Kan berarti perlu serius. Butuh perjuangan memang. Ya harus serius, namanya hidup. Memang serius. Tidak boleh malas. Tidak boleh kendor semangatnya, kalah sama anaknya. Gak boleh kemudian berpangku tangan. Gak bisa, nah, jangan disuruh hafalan anak. Gak mungkin, anak sudah tua. Sudah bukan waktunya. Biar anak-anak saja. Lah, itu tipu daya syaitan. Kamu ditipu oleh syaitan. Kamu diperdaya. Gak bisa kamu abot, angel itu percuma, bukan waktunya. Sudah terlambat, sudah begini, begitu. Terus kamu dibisiki oleh syaitan untuk malas. Gak ada semangatnya, gak ada kesungguh-sungguhannya dalam belajar. Maka ini peringatan dari apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis Malik untuk para aba, para suami, para bapak serius belajar ilmu. Yang namanya belajar terkadang itu harus dihafal ayat Quran, hadis-hadis Rasul SAW, agar balance paling tidaknya, seimbang antara kamu dengan anakmu. Kamu suruh tasmi sama anakmu bagaimana? Bi, ba, pa. Ini hadis ke-10. Tolong disimak benar apa enggak. Jangan lihat buku. Karena anakmu pun hafalan setorannya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW. Kamu nyimaknya ngelihat buku. Syahada. Jadi tertawa ya kamu sama anakmu. Jangan mau kalah. Berlomba dalam kebaikan. Semangatlah. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada malu. Bagi orang yang mau bersungguh-sungguh belajar. Hadis ada kelanjutannya. InsyaAllah untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.